hukum menyegerakan pembayaran zakat fitri sebelum waktunya. Pertanyaan, kapan waktu diwajibkannya zakat fitri? Dan apakah sah menyegerakan mengeluarkan zakat fitri sebelum waktunya? Jawab, jumhur ulama, rahimahumullah, berpendapat bahwa, waktu wajibnya dimulai dari terbenamnya matahari di malam sebelum Idul Fitri, karena itu adalah waktu fitr atau berbuka dari bulan Ramadan, dan inilah pendapat yang roji dengan izin Allah. Adapun menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum waktunya maka jumhur ulama berpendapat bolehnya menyegerakan sedekah atau zakat fitri, satu atau dua hari sebelum hari Id. Telah sahih diriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami agar zakat ditunaikan sebelum orang-orang berangkat menuju sholat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nafi menceritakan, dan Ibnu Umar pernah menunaikannya satu atau dua hari sebelum itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini jika menunaikannya secara langsung, adapun jika menunaikannya dengan cara diwakilkan kepada orang lain maka tidak mengapa, menunaikannya sebelum hari itu, wallahu a'lam. Diwan Al-Buhuts wal Ifta. Fatwa nomor 008. 28 Ramadan 1435 Hijriah. Diterjemahkan oleh Abu Salik Afawlahu Anhu.